Pemberian zakat kepada orang yang diharapkan Islamnya ya seperti yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sofwan bin Umayyah. Walaupun dia orang kaya, Sufyan bin Umayyah, dia adalah tokoh Quraisy yang sangat-sangat membenci Rasulullah. Setelah perang Hunain, Nabi membawa harta rampasan perang, Nabi beri 100, 100, 100 terus. Sebagian riwayat katakan kambing, onta dikasih oleh Nabi, sehingga dengan saking banyaknya Nabi memberikan kepadanya, dia mengatakan tidak ada yang mampu memberi seperti ini kecuali dari seorang Nabi. Ya, kalau manusia biasa enggak mungkin memberi seperti ini. Sehingga dia masuk Islam. Yang tadinya dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhirnya dia sangat mencintai Rasulullah, mencintai Islam. Nah, ini berubah. Karena pada umumnya perlu kita ketahui, al-mun'im yuhab. Orang yang memberi, dia dicintai. Ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam setiap hati. Ya. Orang yang suka memberi pasti suka disukai oleh orang. Nah, di dalam menghadapi terutama orang kafir, ya, kita memberinya dalam mu'alaf qulubuhum ini enggak punya batas. Ya, tidak punya batas. Sampai dia tidak mengganggu lagi orang Islam. Atau sampai diharapkan imannya kuat, Islamnya kuat, atau sampai dia masuk Islam. Kalau diharapkan dia masuk Islam. Adapun yang Muslim, yang mu'allaf, Muslim yang didekati, yu'ta minaz zakat li taqwiyati imanihi, diberikan zakat supaya imannya kuat. Maka ini di sini, dan atau diharapkan masuk Islam orang yang semisal dengan dia. Dia sudah muslim misalkan. Lalu dikasih. Ternyata orang yang mungkin sekawan dengan dia, selevel dia dengan jabatannya, akhirnya masuk Islam. Nah, di sini kalau kita lihat, mungkin orang-orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan hatinya, walaupun dia adalah orang kaya, dengan kita memberi kepada dia, ada sedikit perhatian kita. Ya, jangan orang yang tadinya non-muslim, lalu dia adalah orang kaya, masuk Islam, yang terpikir bagi dia, bagaimana dia nanti setelah masuk Islam, dia memberi orang. Gitu kan? Sekarang kita balik, ketika dia masuk Islam, kita kasih dia. Kita kasih, berubahlah pikirannya. Oh, ternyata bukannya harus kita memberi, taunya kita juga diberi, gitu. Artinya menguatkan imannya. Bukan mu'allaf itu adalah orang yang dari non-Islam menjadi Muslim. Ya, sudah saya ini mu'allaf. Mu'allaf sejak kapan? 30 tahun yang lalu. Ya, ini bukan mu'allaf lagi. Sudah cucu-cucu mu'allaf. Enggak, mu'allaf itu orang yang didekati hatinya. Tadi mungkin dia baru Muslim, supaya dia masuk Islam. Atau dia baru masuk Islam, ya, maka kita perkuat imannya. Atau juga dia sudah Muslim, keluarga Muslim, ternyata goyang imannya. Ya, goyang imannya, ada digoda supaya berubah, murtad. Nah, ini perlu kita perkuat, mungkin kita bantu. Ya, boleh jadi ekonominya sedang tidak stabil, ya, kita bantu supaya imannya kuat, supaya jangan murtad dia. Ya. Wa nahwi dzalik min al-aghrad as-sahihah al-mufidah lil muslimin. Dan tujuan yang tadi, yang sahih tujuannya, ya bermanfaat untuk kaum muslimin. Jadi kalau ini adalah manfaat atau untuk Islam. Wal-i'ta'u lit-ta'lif innama yu'malu bihi 'inda al-hajati ilayhi faqat. Memberikan zakat untuk pendekatan hati ini hanya saja diberikan, diberlakukan ketika diperlukan. Ya, ketika diperlukan. Lianna Umar wa Uthman wa Aliyan radhiyallahu anhum tarakul i'ta' lit-ta'lif li'adami al-hajati ilayhi fi waqtihim. Karena Umar, Uthman dan Ali tidak memberikan zakat kepada orang-orang yang didekati hatinya karena tidak ada kebutuhan. Mungkin ada cara yang lain untuk kita bisa memberikannya. Ya. Jadi tidak ada bahwasanya dia status baru masuk Islam. Nah, apakah perlu nih penguatan hatinya? Oh, dia adalah termasuk orang yang sudah sekian tahun dia masuk Islam, tapi dia miskin, berarti kemiskinannya karena kefakirannya. Tambah lagi ya, nilai plusnya adalah dia adalah orang dari yang masuk Islam. Itu bisa jadi, bisa jadi untuk menjadi tambahan poin, diprioritaskan dia dari yang lain. Ya, khawatir nanti dia ditangkap lagi, dibawa lagi, ya, atau keluarganya masih banyak yang belum Islam, jadi khawatir imannya goyah. Maka kita perlu memberikannya. Ya, memberikannya juga tidak, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ar-riqab. Riqab ini wahumu ariqa al-mukatabun alladhina la yajiduna wafa'an fayu'ta al-makatab mukatab ma yaqdiru bihi ala wafa'i daynihi hatta ya'tiqa aw tu'taqa wa yukhallas min ar-riq. Yaitu budak-budak yang sedang memperjuangkan dirinya untuk dimerdekakan. Dia pengen bebas dari majikannya, pengen merdeka. Tapi dia tidak punya harta, karena harta dia adalah milik majikan. Kemana caranya? Nah, maka dia bisa nego dengan majikannya, bahwasanya saya mau merdeka, berapa yang harus ditembus? Maka dia berusaha untuk mencari tembusan tersebut, bayaran tersebut. Maka karena dia tidak memiliki harta yang akan bisa menembusnya, lalu diambillah dari zakat, sehingga dia bebas dari perbudakan. Wa yajuzu an yashtari al-muslimu 'abdan min zakatihi fa'atiqahu. Seorang muslim boleh membeli seorang budak dari zakatnya, lalu setelah itu dia bebaskan. Ya, dia lihat budak sudah dibeli dari zakat, ini zakatnya banyak nih, dibeli, lalu dia merdekakan. Ya, begitu juga maksudnya. Wa yajuzu ayaftadi min az-zakati al-asira muslim. Dan boleh juga dengan zakat untuk menembus atau membebaskan tawanan muslim. Kalau dalam peperangan dia harus tembus, maka dengan zakat dibayarkan. Karena dzalika faqu raqabatil muslim minal asr. Karena hal demikian adalah untuk membebaskan, ya, membebaskan seorang muslim dari tawanan. Adapun yang keenam, al-gharim. Al-gharim, maksud dari gharim itu adalah al-madin. Orang yang terhutang. Wa huwa naw'an, dia terbagi kepada dua. Orang yang terhutang. Ahaduhuma gharimun li ghairihi. Orang yang terhutang untuk orang lain. bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Wa huwal gharimu li ajli islahi dzatil bain. Orang yang terhutang karena gara-gara mendamaikan dua orang yang bermusuh. Dua orang bermusuhan atau dua kampung yang bermusuhan, lalu dia mendamaikannya. Ya? Untuk mendamaikannya dengan uang misalkan. Bi'an yaqa baina qabilataini aw qaryataini niza'un fi dima'in aw amwal. Yaitu dua kabilah atau dua kampung terjadi perselisihan, pertengkaran antara mereka, baik dalam masalah darah, ya ini mungkin ada satu kampung membunuh yang lain sehingga saling menuntut, atau dalam harta, ya. وَيَحْدُثُ بِسَبَبِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ شَحْنَا. Maka terjadilah permusuhan antara mereka disebabkan hal demikian. وَعَدَاوَةٌ, ya, kebencian dan permusuhan. فَيَتَوَسَّطُ الرَّجُلُ بِالسُّلْحِ بَيْنَهُمَا. Lalu ada seseorang menjadi penengah untuk mendamaikan antara dua belah pihak. وَيَلْتَزِمُ فِي ذِمَّتِهِ مَالًا عِوَضًا عَمَّا بَيْنَهُمْ لِيَطْفِعَ الْفِتْنَةَ. Lalu dia punya komitmen bertanggung jawab atas harta sebagai kompensasi yang terjadi antara mereka. Ini menuntut, ini gak mau bayar. Ya, lah kalau enggak mau bayar, tetap juga yang satu ini menuntut. Lalu dia datang, sudah, kalau begitu saya yang bayar. Ya, saya yang bayar, bebaskan ini dan seterusnya. Ya, sehingga fitnah yang tadi terpadamkan. Ya, fayakunu qad amila ma'rufan 'azima. Dengan demikian dia telah melakukan satu kebajikan atau kebaikan yang besar. Minal masyru' hamluhu anhu minaz zakah. Maka yang seharusnya disyariatkan itu adalah membayarkan. Membayarkan dari dia, bukan dia. Dia orang kaya misalkan, enggak mesti dia harus mengeluarkan uang dari dia. Kalau begitu enggak ada orang yang mau. Enggak perlu masuk tengah-tengah orang go mencari penyakit namu ge gitu. Sudah, dia tetap memberanikan diri, saya menjaminnya. Maka karena dia tengah-tengah ini, maka kita lah yang punya zakat, kita berikan zakat kepada dia. Kita berikan zakat kepada dia untuk apa? Untuk membayarkan zakat itu kepada orang tadi yang dia sudah menjamin nilai keuangannya. Ya. Li'alla tujhifal hamalatu bimalihi. Sehingga tidak membebankan pemikulan itu terhadap harta dia. Ya. Wa liyakuna dzalika tasyji'an lahu wa lighairi 'ala mithl hadzal 'amal jalil. Sehingga dengan demikian bisa menjadi motivasi kepada dia dan orang lain untuk melakukan amalan yang sama sebagai penengah. Ya. Oh, biar saya memberanikan. Toh nanti bukan uang saya juga kan, nanti kan bisa diminta kepada ke zakat, ya. Nah, orang punya harta yang dia harus dizakatkan, dia berikan kepada orang tadi karena dia sudah melakukan perdamaian atau mendamaikan dua orang yang berselisih atau dua kabilah yang berselisih, dua kampung yang berselisih. Nah, tapi kalau seandainya dibebankan itu kepada hartanya, gak ada yang mau, ya. Kalau nilainya ratusan juta misalkan, gimana? Dari mana dia carikan uang? Ya, nah ini supaya jangan terjadi, ya, permasalahan yang besar, fitnah, maka hendaklah dia melakukan hal demikian dan diambil dari zakat, berikan zakat kepada dia. Kepada siapa? Kepada orang yang memikul tadi. الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. Yang mana dengan demikian dia ikut mendamaikan itu, maka terhindarlah fitnah, terhentilah fitnah, dan tertumpaslah kerusakan. Jadi enggak ada lagi permasalahan. Jadi yang tadinya mau perang kampung, enggak jadi perang kampung. Ya, perang antar suku enggak jadi. Bal qad abaha asy-syari'u li hadzal gharim al-mas'alata li tahqiq hadzal gharad. Malahan bagi orang yang berhutang ini boleh oleh syariat dibolehkan untuk meminta-minta. Ya. Pergi ke lembaga zakat. Saya ini lagi ini buktinya, kan gitu. Saya lagi mendamaikan, saya minta zakat. Boleh. Atau kepada orang kaya dibawa bukti-buktinya. Ya. Bahwasanya dia betul-betul menyelesaikan permasalahan. Sudah. Ada buktinya, dia bisa menerima. Wa fi sahih Muslim an Qabisah. Dalam sahih Muslim an Qabisah, ya, dari Qabisah, qala tahammaltu hamalatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqim hatta ta'tina as-sadaqatu fana'muru laka biha. Jadi dalam kisah Qabisah dia mengatakan bahwasanya saya sedang memikul beban tanggung jawab mendamaikan orang. Datang dia kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Pergilah. Sampai datang kepada kami sedekah, zakat. Maka kami perintahkan zakat itu untukmu. Ya, datang zakat, berikan kepada dia. Selesai. Jadi tidak ada lagi beban dia, orang sudah terdamaikan dan dia sudah aman. Yang kedua, al-gharim li nafsihi. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Ka'an yaftadiya nafsahu min kuffarin aw yakuna 'alaihi daynun la yaqdiru 'ala tasdidihi fayu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi daynahu. Liqala ta'ala wal gharimin. Orang berhutang untuk dirinya sendiri seperti dia harus menebus dirinya terhadap orang kafir misalkan, atau dia punya hutang yang dia tidak mampu untuk membayarnya, tidak ada lagi harta yang akan membayarnya, bangkrut dia, ya, tidak ada aset yang akan dijual. Lalu fayu'ta min az-zakah, diberikanlah zakat, ma yusaddidu bihi dainahu, yang bisa membayar hutangnya. Jadi zakat kepada orang berhutang bukan untuk makan dia, bukan jadi label dia, mungkin zakat kepada orang berhutang itu punya hutang, ya, tapi dibaliannya untuk baju rayo. Nah, zakat kita berikan kepada yang terhutang yang tidak bisa mampu membayar hutang adalah untuk membayar hutangnya. Mungkin hutangnya taruhlah 10 juta, kita kasih dia 2 juta, saya cuma ada 2, zakatnya 2 juta sudah. Suruh dia untuk membayar hutangnya. Jangan status zakat, status hutang dijadikan untuk mengumpulkan uang untuk keperluan lain. Enggak boleh. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membayar hutangnya. Dengan catatan dia tidak ada lagi barang aset yang akan dia jual. Jadi kalau seandainya aset banyak tapi enggak mau bayar, tapi punya hutang, enggak, itu enggak boleh. Ya, dia harus bayar asetnya, dia jual asetnya untuk bayar hutangnya. Taib. Yang ketujuh, fi sabilillah. Di jalan Allah. Nah, ini sabilillah. Bayu'ti minaz zakati al-ghuzatul mutatawwi'atul ladina la rawatiba lahum min baitil mal. Diberikan zakat kepada orang yang ikut berperang secara sukarela, yang tidak mendapatkan gaji dari baitul mal. Ya, berarti pasukan sukarela nih, yang tidak punya gaji dari pemerintah. Ya, tentara-tentara sukarela. لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو غزو. Karena maksud dari fi sabilillah secara umum, secara mutlak, dilepas begitu saja, atau kita mendengar fi sabilillah, maka konotasinya langsung kepada perang. Orang yang ikut perang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi." Sesungguhnya Allah mencintai orang berperang di jalannya. Allah Subhanahu wa mengatakan, "Qatilu fi sabilillah," peranglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisakah ini dikembangkan? Sebagian ulama mengembangkannya. Bagaimana cara mengembangkannya? Apa tujuan di dalam perang di jalan Allah? Adalah li'ila kalimatillah. Karena jihad itu bagian dari dakwah. Ya, maka karena perang itu adalah li'a kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, dan itu adalah untuk menyebarkan agama Allah, maka berdakwah itu bagian dari fi sabilillah. Yakni operasional uang untuk berdakwah, ya, menyebarkan agama ini, kebutuhan di dalam menyebarkan agama ini, ya, maka itu masuk dalam fi sabilillah. Maka sebagian fatwa ulama di Arab Saudi bahwa lembaga-lembaga dakwah yang bekerja memang betul-betul untuk dakwah, maka boleh diberikan zakat kepadanya untuk operasional dakwah, bukan untuk yang lain. Ya, bukan untuk membeli aset, untuk bukan. Tapi untuk operasional dakwah. Ya. Biaya berangkat, kemudian termasuk juga uang kebutuhan selama berdakwah, makannya dan seterusnya, ya, kemudian boleh juga gaji dari dai yang dikirim, itu juga jika tidak ada lembaga lain yang menaunginya. Yang ke-8, Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ini adalah al-musafir al-munqati' bihi fi safarihi bisababi nafadi ma ma'ahu aw daya'ihi. Orang musafir yang terputus perbekalannya di dalam perjalanannya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Boleh jadi disebabkan karena kehabisan atau karena hilang. Uangnya hilang, dicuri orang, atau jatuh dan dimana, atau memang biayanya tidak mencukupi, akhirnya dia terlonta-lonta, tidak bisa melanjutkan perjalanannya sampai kepada tujuan. Li'anna sabil huwa tariq. Karena sabil itu adalah jalan. Fusamma man lazimahu ibnu sabil. Maka diberilah nama orang yang selalu di jalan dinamakan dengan anak sabil, anak jalan, ya, anak jalanan kalian. Fayu'ta ibnu sabil ma yuwassiluhu ila baladihi, maka diberikanlah kepada orang ibnu sabil tadi biaya untuk mencukupkan dia ke kampungnya, walaupun di kampungnya dia orang kaya, ya. Jadi ada di sini seperti ibnu sabil, dia tidak punya uang, ya, tidak punya ATM kalau sekarang, ya, uang nggak ada, tapi ATM-nya masih banyak, berarti tidak ibnu sabil, apa, tidak terputus biaya dia. Tapi memang dia tidak punya, dompet hilang, semuanya hilang, HP hilang, tidak bisa komunikasi, ya, akhirnya dia terlontar, maka bisa dikasihkan biaya untuk pulang walaupun dia di kampungnya orang kaya. Begitu juga dengan orang terhutang untuk orang lain tadi. Terhutang untuk orang lain tadi juga bisa dikerikan zakat kepada walaupun dia orang kaya. Kemudian orang yang pergi perang, perang yang dia adalah tentara sukarela, walaupun dia orang kaya, kita kasih, ya, untuk keberangkatan dia. Tapi kalau seandainya dia mau pengen itu sendiri, ya terserah, alhamdulillah. Ya, kemudian mu'allaf qulubuhum tadi juga, orang yang dekati hatinya, walaupun dia orang kaya. Ya, nah, fa'in kana fi tariqihi ila baladihi ila baladin qasadahu wa'tiya ma yuwassiluhu dhalikal balad wa ma yarji'u bihi ila baladihi. Kalau seandainya dia dalam perjalanan menuju satu negeri untuk keperluan dia, baru mau berangkat, sudah, ya, putus perjalanan dia, lalu diberikanlah uang yang sampai dia ke negeri yang dia inginkan, kemudian dia kembali ke kampungnya. Wa idkhulu fi ibn sabili dhaifu kama qala ibn Abbas wa ghayruhu wa in baqiya ma ibn sabili aw al-ghazi aw al-gharib aw al-makatib shay'un mimma akhaduhu min al-zakah zaidan hajati wajib 'alayhim radduhu لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا وإنما يملك ملكا مراعيا لقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله فإذا زال السبب زال الاستحقاق. طيب. Termasuk oleh Ibn Abbas dan yang lainnya, termasuk Ibn Sabil itu adalah tamu. Tamu kalau datang dan dia tidak lagi ada punya biaya untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, kalau ada biaya untuk perjalanan, berarti tidak termasuk. Termasuk juga sebagian dari ulama mengatakan, orang yang memang dia mau pergi pulang kampung, misalkan, butuh keperluan tertentu. Tapi dia tidak punya biaya. Ya. Lalu kita berikan kepada dia zakat, untuk berangkat dan pulang. Nah, ini bagian dari itu. Jika seandainya masih tersisa dari harta yang diambilnya melebihi dari kebutuhan, baik orang ibnu sabil atau orang yang berperang atau gharim yang terhutang tadi, atau maka mukatib atau budak yang ingin memerdekakan dirinya, setelah dia bayarkan tersisa, ya, wajib 'alaihim radduhu, sisa uang tadi harus kembalikan, ya, bukan mumpung, ya, sudah ini lebih, ya, sudah enggak, biasalah kalau ada diagihnya, enggak, diberikan kepada kita ini karena ada tujuan. Ya. Kenapa? Li'annahu la yamliku ma akhadahu milkan mutlaqa, karena dia tidak memiliki apa yang diambilnya itu secara pemilikan yang mutlak. Wa innama yamliku milkan mura'an biqadr al-hajah. Karena dia mengambil itu pengambilan atau kepemilikan, dia memilikinya, pemilikan memperhatikan akan kebutuhan, tidak secara mutlak. Ya, berbeda dengan orang fakir miskin tadi. Fakir miskin memang kebutuhan dia. Kalau ini tidak, dia ada kebutuhan. Gara-gara apa dia diberikan? Gara-gara dia berhutang. Berapa hutangnya? 10 juta, kasih 10 juta. Oh, dapat dia dapat terunya terkumpul 11 juta. Terpenuhi 10 juta, yang 1 juta kembalikan. Karena kebutuhannya sudah selesai. Ya, ini hati-hati ini. Begitu juga dengan keperluan yang lain. Wa tahaqququ sabab, karena sesuai dengan terwujudnya sabab tadi, di mana gara-gara sebab itulah dia mengambil harta tersebut. Fa idza zala sabab, kalau seandainya faktornya sudah hilang, zala istihqaq, maka hilanglah hak untuk mendapatkannya. Jadi tidak label nih. Ya, kayak tadi saya katakan, oh ini hutang agil zakat, tapi zakat ini diberikan untuk dapat zakat nih, beli HP, beli anu. Tidak. Dia diberikan zakat karena dia punya hutang. Maka dia beri zakat tadi, dia berikanlah untuk ansuran zakat apa? Ansuran hutangnya. Walaupun mungkin belum terpenuhi, sudah diberikan ansur dia. Wa'alam annahu yajuzu sarfu jami' az-zakati fi sinfin wahidin min hadhihi al-asnaf al-madhkura. Ketahui bahwasanya boleh memberikan seluruh zakat kepada satu jenis dari jenis yang delapan ini. Misalkan kita punya zakat berapa? 100 juta untuk fakir miskin aja, sudah berikan ke fakir miskin aja. Boleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian berikan itu kepada orang fakir miskin, itu lebih baik bagi kalian. Ya. Tentu kita lihat prioritas kemana nih. Wali hadis Mu'adz hina ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, berdasarkan hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Yaman, qala fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghnia'ihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat, yang diambil dari orang kaya mereka diberikan kepada orang fakir miskin mereka. Hanya kepada orang fakir mereka diberikan. Jadi hanya satu jenis saja. Ya. Muttafaqun alaih. Falam yadhkur fil ayati wal hadithi innama sinfan wahidan fadala ala jawaz sarfiha ilaihi. Dalam ayat dan hadis hanya disebutkan satu jenis saja diberikan zakat ini, menunjukkan bahwa bolehnya kita memberikan zakat kepada satu jenis saja. Baik, kita azan dulu. الله أكبر الله Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Wa yajuzu al-iqtisaru 'ala insanin wahidin li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bani Zuraiq bidaf'i sadaqatim ila Salamata ibn Sakhr rawahu Ahmad. Boleh juga untuk memberikan zakat itu hanya kepada satu orang. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bani Zuraiq untuk memberikan zakat mereka kepada Salamah bin Sakhr. Jadi lihat kepentingannya, keperluannya, kemaslahatan. Jadi jangan kita memberi zakat, ya, beri zakat kepada orang fakir, masing-masing itu berinya cuma 20 ribu, 50 ribu. Ini namanya zakat dalam rangka memelihara orang fakir miskin. Jadi kita punya zakat 100 juta, bagikan, ya, 50 ribu, dapatnya berapa tuh jadinya? Hah? Dibagi berapa? Untuk 200 ribu orang bisa diberi, ya, 200 ribu orang bisa diberikan. Tahun depan 200 ribu orang juga, enggak berkurang-kurang dia. Itu namanya memelihara orang miskin, ya, tetap miskin. Nah sekarang bagaimana? 100 juta itu dibagi aja bagi 4, kasih 25 juta, ya, suruh dia berusaha. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia bisa tahun depan tahunnya dia ngeluarin zakat. Jumlah orang miskin berkurang 4 orang, ya. Kemudian jumlah orang mengeluarkan zakat bertambah. Nah ini kalau satu orang pun bisa, ya. Wa qala li Qabisah, Nabi juga mengatakan kepada Qabisah, tadi sudah kita sebutkan, fa aqim ya Qabisah hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha. Berangkatlah, pergilah. Setelah dia melapor kepada Nabi, pergilah. Tunggu sampai nanti datang zakat saya kasihkan kepada Anda. Ah, gitu maknanya. Ya, jadi kepada satu orang. Fadalla al-hadithani ala jawaz al-iqtisari ala syakhsin wahidin min al-asnaf ats-tsamaniyah. Dua hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya memberikan, mencukupkan untuk memberikan zakat hanya kepada satu orang saja dari 8 jenis orang. Golongan. Ya, hanya satu orang berikan. Wa yustahabbu daf'uha ila aqaribihi almuhtajin alladhina la yaltazimu nafaqatuhum fal aqrab bil aqrab. Dianjurkan, ini lebih diutamakan, untuk memberikan zakat itu kepada karib kerabatnya yang membutuhkan, yang dia bukanlah tanggungannya. Ya, dia nafkahnya bukan tanggungan orang yang memberikan zakat ini. Maka semakin dekat hubungan dengan dia, semakin baik. Berarti saudaranya, saudara kandung, yang dia bukan orang yang pertama, tidak menerima menerima warisan dari dia. Artinya boleh jadi dia terhalang mendapat warisan. Yang kedua, dia tidak termasuk orang yang menjadi tanggung jawab dia dalam nafkah. Maka diberikan zakat. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang mewarisi darinya, maka tidak boleh. Bagaimana dia bisa menentukan dia waris kalau dia tidak punya anak? Kalau dia meninggal dunia, maka saudaranya dapat warisan. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah wa 'ala dzir rahimi thintani sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin hanya nilai sedekah aja, satu. Kepada orang yang karib kerabat, ya, yang berhubungan rahim dengan kita, dua. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua silah, hubungan serat rahmi kita menjadi kuat. Rawahu khamsa wa hasanahu Tirmidzi. Jadi ini orang yang lebih berhak kita berikan zakat. Maka perlu kita perhatikan dusana-dusana gitu. Ya. Wala yajuzu daf'uz zakati ila Bani Hashim. Tidak boleh memberikan zakat kepada Bani Hashim dan keturunannya. Bani Hashim ini mana nih? Berarti kakek kedua Rasulullah. Ya, Abdul Muttalib, di atasnya Hashim. Ya, jadi Hashim yang berhubungan dengannya. Wa yadkhulu fihim alul Abbas. Masuk di dalamnya adalah keluarga Abbas. Abbas Abdul Muttalib. Ya. Wa alu Ali. Keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Wa alu Ja'far. Keluarga Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Wa alu Aqil. Aqil juga bin Abi Thalib. Wa alu Harith bin Abdul Muttalib. Wa alu Abi Lahab. Karena mereka itu adalah anaknya Abdul Muttalib. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, inna sadaqata la tambagi li ali Muhammadin wa innama hiya awsakhun nas. Ya, wa innama hiya awsakhun nas. Akhrajahu Muslim. Sedekah itu tidak pantas untuk diberikan kepada keluarga Muhammad. Sedekah itu adalah awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Ya, sebagaimana kita gambarkan, harta itu apabila dia sudah sampai kepada nisabnya, maka sudah ada kotoran di dalamnya. Nah, kotoran itulah yang kita keluarkan. Ya, itulah zakatnya. Sebagaimana kita makan makanan, ada makanan kita menjadi daging, ada yang menjadi kotoran. Kotoran kalau kita simpan, tidak kita keluarkan, merusak dia. Begitu juga dengan harta, kelebihan harta tadi, apabila kita tidak kita keluarkan, dia akan menjadi rusak. Boleh jadi dia membakar atau merusak yang lain. Wala yajuzu daf'uz zakati ila imra'atin faqiratin idza kanat tahta zawjin ghaniyyin yunfiqu 'alayha. Tidak boleh diberikan zakat kepada seorang perempuan yang fakir, perempuan dari keluarga fakir, apabila dia adalah istri dari orang kaya. Ya, yang memberikan nafkah kepadanya. Wala ila faqirin idza kana lahu qaribun ghaniyyun yunfiqu 'alayhi. Tidak juga orang fakir yang dia memiliki karib kerabat yang kaya yang memberi nafkahnya. Listighna'ihim bitilka an-nafaqati 'anil akhdhi min az-zakah. Karena mereka sudah cukup dengan nafkah yang diberikan tadi dari mengambil zakat. Jadi kalau kita lihat, zakat itu diberikan seukuran memang keperluan pokok. Sekarang orang tadi, istri yang wanita yang fakir tadi sudah dipenuhi kebutuhan pokoknya oleh suaminya. Suaminya memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang tadi yang fakir, keluarga yang fakir, telah dipenuhi kebutuhan pokoknya oleh saudaranya. Maka tidak perlu lagi diberikan zakat. Ya, ada yang sudah ada yang menanggung dia. Enggak perlu lagi diberikan zakat. Mungkin boleh jadi kehidupannya, ya, dibandingkan yang lain, apa di kehidupan kita jauh dari bawah kita misalkan. Tapi ada yang memberinya nafkah. maka tidak pantas diberikan zakat lagi. Ya, jadi kebutuhan zakat itu memang kebutuhan pokok. Wala yajuzu lil insani an yadfa'a zakata malihi ila aqaribihi alladhina yalzimu al-infaq 'alayhim. Tidak boleh seseorang untuk memberikan zakat hartanya kepada karib kerabatnya yang harus dia nafkahi. Ya, kalau seandainya seorang menanggung adiknya, menafkahi adiknya, maka zakatnya tidak boleh diberikan kepada adiknya tadi. Li'annahu yaqi biha malahu hina idzin. Karena, kenapa tidak boleh? Karena dengan dia memberi zakat, dia telah menghindari hartanya untuk dikeluarkan. Seharusnya diberikan nafkah nih. Biaya dia per bulan berapa? Taruhlah 1 juta. Sekarang, dia keluarkan untuk adiknya ini kehidupan 1 tahun dari zakatnya. Ya, berapa kebutuhan dia setiap tahun? 1 juta kali 2, 12 juta keluarkan dia. Berarti yang 1 juta setiap bulan ini kan enggak perlu lagi dikeluarkan. Ya. Dia menjaga hartanya ini supaya jangan dikeluarkan dengan zakat diberikan. Enggak boleh. Ya, kewajiban dia. Begitu juga dengan orang yang lain, misalkan terhadap seorang suami memberi zakat kepada istrinya, kan gitu juga. Ya, biayanya harus dikeluarkan dari kantongnya sebagai kewajiban, ya enggak, dia keluarkan dari zakat sehingga kewajibannya enggak dibayarkan lagi. Ini enggak boleh. Amma man kana yunfiqu alaihi tabarruan, adapun karib kerabat yang dia berikan, dia bantu semampunya, bukan kewajiban, bukan dia berazam untuk menafkahi, tapi hanya membantu. Ya, tabarruan, kadang-kadang nyobantu, kadang-kadang enggak, sukarela dia berikan. Fa inna wa yajuzu an yu'tiyahu min zakatihi, maka boleh dia memberikan zakat kepada karib kerabatnya itu. Ya, ada yang membantunya. Wa fi sahih anna imra'ata Abdullah sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an bani akhin laha aitam fi hijriha, afatu'tihim zakataha? Qala na'am. Dalam sahih bahwasanya istri Abdullah bin Mas'ud, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak dari saudaranya. Anak dari saudaranya yang yatim. Jadi dia punya saudara, saudaranya meninggal, berarti ada anak yatim, ya, yang di bawah, yang dia bantu, ya, di dalam pemeliharaan dia. Jadi pemeliharaan dia ini adalah keponakan dia dari adiknya. Apakah boleh dia memberikan zakat? Katanya boleh, kata Nabi. Karena itu bukan menjadi tanggung jawab dia. Cuma dia membantu aja. Ya. Nah, begitu juga seorang istri kaya boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Kenapa? Karena suami bukan tanggung jawab istri. Suami enggak kerja, apalagi masa maaf punya penyakit stroke misalkan, enggak bisa kerja, berarti suaminya ini kategori apa nih? Kategori fakir, ya, enggak bisa kerja. Lalu suami istrinya boleh mengeluarkan zakat, istri kaya, keluarkan zakat kepada dia. Zakat yang diambil dia nafkahi istrinya, karena menafkahi istri adalah tanggung jawab dia, ya, menafkahi anak dia adalah tanggung jawab dia. Jadi istri bisa membayar zakatnya, suami bisa membayar tanggung jawabnya. Wala yajuzu daf'u zakati ila usulihi, wahum ajda abahu ajdadu wala ila furu'ihi wahum auladu wa aula auladihi. Tidak boleh memberikan zakat, membayarkan zakat, memberikan zakat kepada usul orang ke atas kita, bapak kita, kakek kita. Jadi cucu tidak boleh memberikan zakat kepada kakeknya, anak tidak boleh memberikan zakat kepada bapak atau ibunya, dan tidak juga kepada furu', cabang ke bawah, anaknya, ya, walaupun dia sudah keluarga sendiri, dia sudah berkeluarga anak, apa, anak istri, dia sudah apa, hidup sendiri, tahu-tahunya jatuh miskin, ibunya atau bapaknya kaya, maka enggak boleh dia memberikan zakat kepada anaknya tadi. Tapi yang diberikan apa? Bantuan, nafkah. Tapi tidak dengan dari zakat. Wala yajuzu lahu daf'u zakati ila zawjatihi li'annaha mustaghniya bi'infaqi 'alayha wa li'annahu yaqi biha malahu. Maka tidak boleh baginya untuk membayarkan zakat kepada istrinya. Ya? Karena si istri ini tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Ya? Oh, mustaghnian, dia tidak perlu. Dan dengan dia memberikan zakat tadi, juga dia bisa menjaga harta dia, kan gitu ya. Kewajiban dia memberi enggak jadi. Jadi tidak boleh seorang suami yang kaya memberikan zakat kepada istrinya. Taib, ke mertua bagaimana mertua? Mertua boleh enggak memberikan zakat? Hah? Boleh. Kan bukan mertua, bukan tanggung jawab dia. Ya, mertua bukan tanggung jawab dia, dan tidak juga tanggung jawab anaknya. Wajib ala al-muslim an yatathabbata min daf'i az-zakati, falau dafa'aha liman dhannahu mustahiqqan fatabayyana lahu fatabayyana annahu ghayr mustahiq lam tujzi'uhu. Ya. Wajib bagi seorang muslim untuk selektif dalam memberikan zakat. Kalau dia memberikan zakat kepada orang yang dia kira ini adalah orang berhak, ternyata setelah itu ketahuan dia bukan orang berhak, maka tidak sah zakatnya. Dia keluarkan lagi zakat. Ya, dia berikan zakat kepada orang berhak. Jadi uang yang dia keluarkan tadi enggak sah jadi zakat. Ya, hati-hati. Ya. Saya dapat berita informasi kadang-kadang memberikan zakat nih, apalagi ada unsur-unsur komunitas atau yang lain, enggak boleh. Atau kepentingan. Ya, termasuk Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh seorang pengusaha memberikan zakat kepada pekerjanya yang fakir jika dia harapkan memberikan zakat itu adanya kompensasi loyalitas. Ya, THR tapi zakat dikasih. THR itu kan kewajiban. Boleh diberikan zakat itu kepada orang, kepada apa, pekerjaannya, tapi melalui orang lain yang dia tidak, orang ini enggak tahu bahwasanya ini adalah zakat majikannya. Supaya apa? Supaya tidak ada feedbacknya, tidak ada kembalinya. Ya, karena untuk meminta dia supaya loyalitas bukan dari zakat, tapi dari uang dia. Ya, kalau dia minta loyalitas berarti THR enggak keluar, enggak cukup, sudah diberikan. Ya, minta THR kan zakat patanglah buang biar mah, gitu kan? Tidak bisa. Lalu misalkan atau loyo-loyo, aku balik loyo-loyo, ambulah bagi zakat patang mah, gitu kan? Enggak boleh. Ya. Ama idza lam tayatabayyan adamu istihqaqi fad-daf'u ilayhi yujzi. Tapi kalau seandainya dia lihat, dia kira ini adalah berhak, lalu dia beri. Lalu dia tidak tahu bahwasannya dia taunya tidak berhak, tapi dia tidak tahu ya, maka pembayaran kepadanya adalah sah, iktifaan bighalabatul dhan, cukup karena prasangka yang dominan. Ma lam yadhhar khilafuhu, selama kebalikannya tidak kelihatan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina atahu rajulani yas'alanihi min as-sadaqati faqallaba fihima al-basar wa raahuma jalidaini faqala in syi'tuma ataitukuma minha wala hadza fiha lighaniyyin wala liqawiyyin muktasib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatang oleh dua orang laki-laki yang meminta untuk diberikan sedekah atau zakat, Nabi balik-balik matanya. Kata ke bawah, iku orang kue perkasa. Ya. Kuat gitu loh. Anak muda batanago. Lalu Nabi mengatakan, "In syi'tuma, jika kalian pengen, ataitukuma minha. Saya berikan kepada kalian zakat." Wala hadza, tapi hati-hati ini. Wala hadza, tidak ada jatah hak di dalam zakat ini bagi orang yang ghani, orang kaya. Wala qawiyyin muktasib, tidak juga bagi orang yang kuat yang mampu untuk mencari pekerjaan. Kalau ini bisa bekureh, ya, Anda boleh. Selama dia mampu, maka dia tidak boleh mendapatkan zakat. Walaupun waktu itu amplop apa sakunya kosong misalkan. Sudah, enggak boleh diambil dari zakat. Kalau kita mau bersedekah, silakan. Tapi bukan dari zakat. Kita ingin memberi, silakan. Memberi hadiah, silakan. Tapi bukan dikasih dari zakat. Kadang-kadang kita lihat, ya, di penghujung Ramadan, banyak orang-orang, ya, minta THR. Ya, orang-orang perkasa aja. Ya, jangan diberikan zakat. Kalau kita mau memberikan dia hadiah, silakan kasih hadiah. Supaya kita terhindar dari keburukannya, sudah kasihkan hadiah dia. Ya, tapi jangan berikan zakat. Dia minta zakat, jangan kasihkan zakat. Kan orang seperti itu tidak berhak untuk mendapatkannya. Allah taala alam, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, ya. Kita masuk ke tanya jawab. Bolehkah zakat saya berikan kepada keponakan yang yatim, masih sekolah dan saya berikan setiap bulan? Yatim itu apa? Yatim adalah yang tidak punya ayah, yang dia belum baligh. Itu namanya yatim. Tapi kalau dia sudah baligh, ayahnya meninggal, itu tidak anak yatim lagi. Baik, anak yatim bukanlah termasuk asnaf delapan. Bukan karena gara-gara dia anak yatim berikan zakat, enggak. Karena ada anak yatim mungkin mewarisi SPBU dari bapaknya. Ya, dia anak yatim. Ya, mewarisi toko ameh. Ya, dia harus mengeluarkan zakat malahan, begitu ya. Nah, tapi pada umumnya bagi kita anak yatim ini ya fakir miskin. Berarti karena fakir miskinnya, kondisi miskinnya, ya. Boleh kita berikan kepada dia. Kalau seandainya dia bukan kayak tadi. Ya. Siapa? Istri dari Abdullah tadi. Dia punya anak yatim di rumahnya yang dia pelihara dari keponakan dia. Ya, bolehkah berikan zakat? Kata Nabi, boleh, silakan berikan zakat. Ya. Waktu kita menyerahkan zakat, perlukah ijab kabul atau kita niatkan saja zakat tanpa memberitahu si penerima? Ini sudah kita bahas sebelumnya, bahwa jika seandainya dia adalah orang fakir miskin, enggak perlu disebutkan ini zakat. Apalagi kalau seandainya dia adalah orang yang sudah terbiasa menerima zakat. Tapi kalau dia belum pernah atau belum terbiasa menerima zakat, kita lihat adalah dia orang fakir miskin, kita boleh sebutkan, ini zakat nih. Tidak perlu kita sebutkan, ini zakat saya, tolong diterima, lalu dikatakan saya terima zakat Anda, enggak perlu seperti itu. Ya. Tidak perlu ijab kabul ya. Berapa hari afdalnya puasa sunat Zulhijjah? Puasa Zulhijjah itu mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Yang lebih ditekankan itu tanggal 9. Karena itu adalah puasa Arafah yang menghapus satu tahun yang telah berlalu, satu tahun yang akan datang. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa Nabi SAW melaksanakan puasa 9 hari Zulhijjah. Bukan hari ke-9-nya. Bukan tas'i' Zulhijjah, tetapi tis'i' Zulhijjah. Yaitu 9 hari Zulhijjah. Nabi melakukannya. Wallahu a'lam. Apakah boleh jika kita berbohong ketika kita sedang dipalak sama pelaku pungli? Berbohongnya gimana? Dalam hal ini boleh, karena dia tidak berhak menerima harta kita. Ya, jangankan untuk berbohong, kita mempertahankan harta kita, ya, lalu kita dibunuhnya, kita mati syahid. Ya, seorang sahabat mengatakan, bertanya ya Rasulullah, kalau ada orang yang mengambil harta saya, bagaimana? Saya berikan? Kata Nabi, enggak, jangan ambil. Kalau saya dibunuhnya, anda mati syahid. Jika seandainya dia terbunuh, dia masuk api neraka, kata Nabi. Ya, nah jadi kita mau berkilah untuk lepas dari dia, tidak ada masalah, insyaallah. Bolehkah kita memberikan zakat kepada orang yang berhutang kepada kita dengan niat agar orang ini dapat melunasi hutangnya? Kalau tidak boleh, bisakah metodenya diubah agar orang ini dapat melunasi hutangnya lewat zakat kita, atau membantunya dengan hadiah saja? Kalau dia punya hutang, kita sampaikan, ya, ini zakat saya berikan, silakan lunasi hutang Anda. Ya, tidak boleh dirubah hutang menjadi zakat. Contoh misalkan, hutang Anda itu sudah lunas, dianggap aja itu zakat tahun ini. Enggak, karena zakat itu harus ada prosesi. Prosesi memberi dan menerima. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ada mengambil, memberi dan mengambil. Adapun itu wajib, ya, zakat itu wajib. Maka amal wajib itu zahir, nampak. Salat berjamaah, salat lima waktu, zahir, nampak. Adapun amalan sunat itu dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi. Salat sunat di rumah. Sedekah dianjurkan sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Adapun kalau kita maafkan hutangnya menjadi sedekah, itu bagus. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita maafkan hutangnya, ya, maka itu bisa. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai zakat, berarti kita tidak mengeluarkan uang lagi, kan? Ya, itu tidak bisa. Harus kita berikan. Kita berikan kepada dia, ini zakat, bayar hutang Anda. Setelah dia terima, berikan kepada kita, sudah. Yang kita berikan kepada dia adalah zakat, yang dia berikan kepada kita harta kita, ya, piutang yang ada pada dia. Dalam sebuah keluarga, jika sang suami kehilangan pekerjaan atau pengangguran, sementara istri adalah pegawai yang gajinya cukup, apakah anaknya tergolong orang kepada orang miskin? Apakah anaknya berhak mendapatkan zakat? Ya, istri tidak punya kewajiban memberikan nafkah suami. Tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, Nah, kalau seandainya suaminya tidak pengangguran, tidak ada pekerjaan, dia bisa berikan ya zakat kepada suaminya, lalu suaminya ngasih uang kepada anaknya, nafkahi. Nah, kemudian kalau seandainya istri memberikan nafkah atau bersedekah dia kepada keluarganya, bagus. Ya, sangat bagus, dan itu adalah fadl 'alaiha. Yaitu kemuliaan yang didapatkan oleh si perempuan. Dia memberikan uangnya kepada orang yang terdekat dari kerabatnya, ya. Apakah orang yang sedang sekolah atau orang yang sedang kuliah tergolong kepada fisabilillah? Apakah mereka berhak mendapatkan zakat sementara mereka bukanlah orang yang berkekurangan harta? Wallahu a'lam. Apakah kita perlu bedakan yang kuliah ini ada kuliah umum, ada kuliah agama? Ya, ada menuntut ilmu, talibul ilmi. Kalau menuntut ilmu agama, sebagian pendapat ulama ya mengatakan. Ya, karena bagian dari, walaupun hadisnya dhaif, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabil hatta yarji', hadisnya dhaif, tetapi itu ada isyarat mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu adalah tergolong kepada fi sabilillah. Tapi ilmu apa? Ilmu agama, ya, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Baik, kalau seandainya ada orang miskin, anaknya mau kuliah, tidak ada dia biaya untuk menyekolahkan anaknya. Nah, gimana nih? Kehidupannya sehari-hari juga agak susah. Apa yang harus kita berikan? Bisakah kita memberikan zakatnya? Kita bisa berikan zakat dengan kategori dia miskin. Ya, tapi ini perlu memang selektif nih. Hati-hati. Kita bisa melihat bahwasanya dia adalah orang yang fakir atau orang miskin enggak? Karena membiayai anaknya untuk sekolah. Tapi tidak seperti yang tadi, pertanyaan tadi adalah orang yang kuliah atau orang belajar, apakah itu katakan mutlak tadi sampai dia walaupun dia punya harta. Kita katakan ya untuk umum tidak. Tapi kalau untuk agama bisa. Ada seorang perempuan tua yang memiliki sakit menahun sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah. Namun dia memiliki saudara kandung yang anak-anaknya sudah pegawai semua. Salah satu anak di saudara ini ingin mengeluarkan zakat harta yang ditujukan untuk perempuan tua tersebut. Apakah itu termasuk zakat? Atau bolehkah berzakat kepada saudara ibu tersebut? Atau sedekah biasa saja? Boleh zakat. Selama dia bukan ditanggung oleh saudaranya. Ya, maka dia boleh mendapatkan zakat dari saudaranya atau anak saudaranya. Bolehkah memberikan zakat kepada adik kandung yang sudah menikah namun miskin akan tetapi masih tinggal serumah dengan orang tuanya atau abang kandungnya? Tapi abangnya tidak pernah memberikan nafkah atau menanggung nafkah adiknya. Iya, kalau seandainya dia sudah masih kategori miskin walaupun dia sudah berkeluarga, maka boleh. Ya, miskinnya ini dilihat kepada suaminya. Ya, suaminya miskin, pendapatannya tidak mencukupi dia, maka itu jatuh kepada miskin. Zakat fitrah dibayar dikeluarkan dari uang istri disebabkan si suami tidak ada untuk bayar zakat fitrah disebabkan belum menerima gaji. Apakah hukumnya hal tersebut? Apa solusinya? Dalam hal itu telah dibayarkan oleh istri, apakah tidak suami apa? Baik. Kalau seandainya istri mengeluarkan zakat fitrah, karena suami belum membayar, belum ada uang, belum keluar gaji, lalu istrinya membayarkan, ya, dan itu adalah seizin suami dan keleraan istri, sudah selesai. Ya, istri membayarkan dan ini dah atas seizin suami, maka itu tidak apa-apa, suami tidak punya dosa. Kalau seandainya ada anak yang membayarkan zakat fitrah ibunya, ya, maka di sini harus minta izin kepada ibunya dulu atau beritahukan ibunya atau bapaknya bahwasanya dia sudah mengeluarkan atau dia akan mengeluarkan. Soal kalau dia tidak beritahukan, maka zakatnya tidak diterima. Kenapa? Karena yang punya tanggung jawab adalah orang tuanya mengeluarkan zakat. Nah, ketika dipindahkan kepada anak, tidak punya tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah bapaknya atau ibunya. Berbeda dengan si bapak, untuk anaknya yang masih tanggung jawab dia, dia keluarkan zakat walaupun tidak minta izin kepada anaknya. Nah, kalau anak harus minta izin kepada orang tuanya sehingga dia mewakilkan, ya, untuk pembayaran zakatnya, sehingga baru ada taukil, ya. Wallahu ta'ala alam. Anak adalah istri kedua dari seorang laki-laki yang telah beristri baru-baru ini ketahuan oleh istri tuanya. Selama pernikahan anak dengan jangka waktu 9 bulan ini, anak tidak pernah diberi nafkah lahir batin. Meski secara nafkah lahir anak tidak pernah memintanya karena ini komitmen anak bersama beliau. Tapi terkadang pelakuan yang anak terima sangat tidak wajar dan kadang sangat tidak manusiawi. Artinya sebagai seorang istri anak tidak dapat perlakuan yang bijaksana karena anak enggak pernah meminta dia berlaku adil, hanya saja kebijakannya lah ketika masalah itu muncul. Afan Ustaz, selama menikah, kehidupan suami ana lah yang menanggung semua, mulai dari dapur hingga bayar hutang, hingga biaya anak-anak sekolah dan kuliah. Ya, ingin ana tanyakan, apakah pernikahan ini masih sah secara syar'i? Dan apakah udzur untuk ana khulu kepada suami, dikarenakan suami tidak akan bisa lagi menemui ana? Pertama, jarak, karena suami di suatu daerah dan ana di daerah lain. Yang kedua, suami tidak akan bisa lagi menemui ana dikarenakan istri pertama. Ya. Jika soalan ana taib. Pertama, untuk syarat khulu sudah bisa. Apalagi si suami enggak mungkin lagi menemui dia. Lalu bagaimana itu, apa gunanya? Ya, kemudian tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Ya, kemudian kayaknya suami takut istri pertama. Jadi enggak berani lagi, ya, sudah. Yang bertanya tidak bisa langsung cerai. Harus mengajukan khulu. Ya. Gugat cerai. Ya, ada prosesnya. Diterima dulu oleh pengadilan, kemudian dikasihkan iwat, ya, iwatnya cuma berapa iwat kalau khulu ini? Hah? 10.000. Hati-hati, Anda dihargai cuma dengan 10.000, ya, Anda dihargai dengan 10.000 cuma. Karena kalau misalkan khulu datang ke pengadilan, diterima oleh pengadilan, dibayar iwatnya 10.000, selesai sudah. berarti Anda hanya dihargai 10.000. Ya, dari dulu sampai sekarang masih 10.000. Bukankah wanita yang mau khuluk dengan suaminya, ya, Thabit bin Syammas, itu apakah engkau mau mengembalikan hadiqahnya, yakni kebun jadi maharnya itu? Katanya iya, saya kembalikan. Ya, berharga kan? Ya, kembalikan. Ada tembusannya. Kalau ini tembusan cuma 10.000. Ya, hati-hati. Maka oleh karena itu baik-baik dengan istri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.